Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر إخواني أعزني الله وإياكم نحمد الله ونشكره. Kita muji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada-Nya atas limpahan nikmat-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah malam hari ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk kita pergunakan di dalam tafaqquh fi dinillah, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kajian kita malam hari ini, kita akan masuk pada bab baru, Babul Masajid, dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Setelah beliau menyebutkan bab yang kaitannya salat meliputi syarat-syarat salat, kemudian anjuran khusyuk di dalam salat, sebelum masuk pada bab kaifiyatus salah, tata cara salat ataupun sifat salat, beliau membahas terlebih dahulu babul masajid, bab tentang masjid-masjid. Karena ada hubungan dengan sholat, yaitu sebagai tempat dilaksanakan sholat. Babul masajid diterangkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, al-masajid jam'u masjid. Al-masajid jamak dari masjid. Artinya adalah makan sujud, tempat sujud. Secara bahasa adalah tempat sujud. Secara syariat, masjid itu mengandung dua makna. Yang pertama adalah makna umum meliputi seluruh permukaan bumi yang diperbolehkan untuk sholat padanya, yang digunakan sebagai sujud, tempat sujud. Hal ini sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura, dijadikan untukku permukaan bumi ini semuanya adalah masjidah, tempat sujud boleh dilaksanakan salat padanya, wa tahura, dan permukaan bumi yakni debunya atau tanahnya adalah sebagai alat bersuci, artinya dalam tayamum. Ini makna yang pertama, yaitu tempat di mana saja bisa digunakan sebagai sholat. Sehingga dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menjelaskan, fa'ainama kuntum wa'adraktumus sholah falusallu fiha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana saja kalian berada dan kalian mendapati waktu salat, salatlah di tempat tersebut, karena semua permukaan bumi adalah dijadikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid, bisa dilaksanakan salat, dan ini adalah kekhususan yang diberikan untuk umatnya Rasul alaihi salatu salam. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, ketika mereka beribadah, maka harus di tempat ibadah khusus. Ini makna secara umum. Makna yang kedua adalah makna khusus, yaitu makanun mahsusun bunia liqamatis shalah wal ibadah wa wal bina'il ma'ruf, yakni bangunan di tempat yang khusus, bangunan khusus di sebuah tempat yang dibangun untuk ditegakkan salat dan ibadah, dan ini adalah bangunan yang ma'ruf, yang kita kenal, seperti kita yang sekarang ada di dalamnya. Inilah yang disebut masjid. Ini secara pengertian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, karena ada kesesuaian dengan bab atau kitab sholah, dan masjid memiliki ahkam wal adab, hukum-hukum dan adab-adab, maka ketika seorang hendak menunaikan sholat yang dia tunaikan di masjid, maka hendaknya mengerti terlebih dahulu tentang masalah ini, masalah yang berkaitan dengan masjid. Sehingga barangkali itulah disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani sebelum membahas bab sholat atau kaifiyatus shalah, tata cara sholat. Sebagian para ulama mengarang kitab khusus masalah masjid, baik itu keutamaannya, baik itu ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengannya, adab-adab dan sebagainya, dan termasuk diantaranya Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau juga menjadikan satu bab atau kitab khusus tentang pembahasan masjid, termasuk yakni Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ini menyendirikan satu bab yakni Babul Masajid, menunjukkan pentingnya permasalahan ini dan perhatiannya para ulama untuk menyebutkan dan membahas permasalahan ini, merupakan pembahasan masru'ah pembahasan yang disyariatkan karena memang datang padanya nas-nas baik Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan masjid. Kita masuk pada hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani pada babul masajid ini. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fid dur wa an tanaddafa wa tutayyaba. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahaha irsalahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung. Dan untuk dibersihkan dan untuk diberikan wewangian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mensahihkan secara mursal. Dan hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Daud. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Pembahasan pertama dari hadis ini adalah hukum membangun masjid di satu kampung. Lafaz yang disebutkan dalam hadis Aisyah ini dengan amara, yakni memerintahkan. Hukum asal perintah itu adalah lil wujub, untuk menunjukkan wajib. Jumhur ulama berpendapat wajibnya adalah fardu kifayah. Wajibnya membangun masjid adalah fardu kifayah. Tentunya satu kampung dengan kampung yang lain itu adalah keadaannya berbeda-beda. Ada kampung yang besar, ada kampung kecil. Intinya ikhwanul jazakumullah, di mana sebuah penduduk, sebuah komunitas yang di situ kaum muslimin bisa menegakkan salat jamaah. Ditegakkannya salat secara berjamaah. Sebagaimana kita mengetahui jumhur ulama dan pendapat yang rajih tentang salatul jamaah itu adalah wajib bagi laki-laki yang tanpa ada udzur. Sehingga kembali kepada kaidah usul mala yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib, sesuatu yang tidak akan sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu pun menjadi wajib. Suatu kewajiban tidak akan sempurna dikerjakan kecuali dengan sesuatu perkara, maka suatu perkara itu pun menjadi wajib. Salatul jamaah harus ditunaikan. Ketika salatul jamaah itu tidak bisa ditunaikan kecuali adanya sebuah masjid, maka masjid pun menjadi hukumnya wajib. 6. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ini pendapat jumhur ulama, yakni fardu kifayah. Adapun berkaitan dengan keutamaan membangun masjid, datang di dalam hadis-hadis dengan beberapa riwayat dan lafaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun lillah, untuk Allah, semata-mata untuk Allah, sebuah masjid, maka Allah bangunkan baginya satu rumah di surga. Dan ini sesuai dengan kaidah yang telah masyhur kita ketahui, al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Ketika di dunia seorang dia membangun masjid, maka Allah Ta'ala nanti bangunkan di surga rumah. Ketika dia di dunia membangun rumah untuk Allah, maka Allah Ta'ala bangunkan nanti rumah baginya di surga. Di dalam riwayat yang lain, ikhwan jazakumullah, barangkali ada yang bertanya, apakah membangun masjid itu artinya satu orang, satu masjid full, artinya seluruh biayanya? Maka disebutkan dalam hadis yang lainnya adalah, dia membangun masjid lillah sekalipun itu adalah, yakni sebesar sarang burung. Nah, sebesar sarang burung. Ini adalah mimbab, yakni baligh. Mimbab bukan berarti kita membangun masjid sebesar sarang burung, tetapi kontribusi, ta'awun, sedikit apapun, beratnya untuk tegaknya pembangunan sebuah masjid, maka itu adalah mendapatkan pahala. Ini akan dibangunkan baginya surga, dibangunkan baginya rumah di surga, kelak yaumil qiyamah. Dan membangun masjid adalah masuk termasuk pada keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsa illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Tidak lain yang memakmurkan masjid Allah, masjid-masjid Allah. Tidak lain orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidaklah mereka takut kecuali kepada Allah. Maka fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Maka pasti mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya'muru masajidallah. Kalau orangnya biasa dikenal oleh kita dengan takmir, yang memakmurkan masjid, bukan sebatas pengurus. Bukan sebatas pengurus. Pengurus adalah sebatas, yakni untuk memudahkan, untuk membantu hal-hal yang dibutuhkan dalam masalah memakmurkan masjid. Namun adalah umum, innama ya'muru masjidallah, tidak lain yang memakmurkan masjidnya Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidaklah mereka takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Memakmurkan masjid mencakup dua perkara, yaitu memakmurkan secara hissi dan secara maknawi. Secara hissi artinya adalah secara real, yakni terlihat nampak berupa kontribusi sumbangsih terhadap bangunan fisik masjid, baik itu pembangunannya, baik itu kebersihannya, baik itu misalnya kelancaran kebutuhan penerangannya, kebutuhan airnya, kebutuhan sound systemnya, dan ya ini yang berkaitan dengan fisik-fisik masjid. Ini secara hissi. Secara maknawi adalah memakmurkan masjid dengan berbagai bentuk ibadah. Berbagai bentuk ibadah yang pelaksanaannya dituntunkan di masjid. Sholat. Termasuk adalah ta'lim, pengajian. Ini adalah termasuk bagian memakmurkan masjid. Maka yang demikian, ikhwan jazakumullah, keutamaan besar. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukti sebagai imannya kepada Allah, imannya kepada hari akhir. Maka dia pun menegakkan amalan yang nyata, yakni menegakkan sholat, membayar zakat. Dan hatinya tidaklah dipenuhi rasa takut kecuali kepada Allah. Demikian makna memakmurkan masjid. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan berikutnya disebutkan faedah oleh Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Bulughul Maram beliau. Fi hadza dalilun ala khirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam an tajtami'a ummatu fi hadhil ibadah azimah ay as-salah fi makanin wahid walidzalika amara bi bina'il masajid. Kata beliau, pada hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya berkumpul melaksanakan ibadah yang agung ini, yakni salat, di satu tempat. Di satu tempat. Untuk itulah Rasulullah sallallahu memerintahkan untuk membangun masjid. Untuk itulah Rasulullah sallallahu memerintahkan untuk membangun masjid. Dan ini juga ikhwanul jazakumullah memberikan faedah penguat tentang hukum sholat jamaah, menunjukkan wajib. Secara isyarat, mengisyaratkan sholat jamaah itu wajib. Dan secara rinci adalah itu untuk laki-laki. Adapun wanita adalah mereka di rumahnya lebih utama. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Terlebih ada nas-nas yang qat'i, yang nyata-nyata menguatkan pendapat tentang hukum sholat jamaah bagi laki-laki yang tidak ada udzur, yang mampu, adalah wajib berjamaah sholat lima waktu. Kemudian beliau juga mengatakan hadis ini menjadi dalil anna bina al-masajid fardu kifayah. Bahwasannya membangun masjid itu hukumnya fardu kifayah sebagaimana yang telah kita jelaskan. Selanjutnya, faedah dari hadis ini annahu yajibu ayyu du'a fi kulli hayyin masjid. Wajib untuk dibangun pada setiap kampung itu satu masjid. Minimalnya satu masjid. Nah. Maka ini adalah dorongan. Satu komplek atau komunitas terdiri dari berbagai rumah-rumah kaum muslimin, di mana mungkin masjid yang ada jauh, sehingga di situ secara keadaan menuntut untuk dibangun masjid lebih afdol supaya lebih semarak, baik itu untuk salat jamaah ataupun syiar agama yang lainnya. Wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah, itulah termasuk ketakwaannya hati. Sehingga orang yang diberi kesempatan oleh Allah, baik itu sifatnya adalah memakmurkan secara hissi maupun maknawi, maka itu adalah keutamaan yang sangat besar. Dan Rasulullah SAW menghabarkan tentang 7 golongan yang nanti dinaungi oleh Allah SWT di yaumil kiamah, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, adalah diantaranya sabun, wa qalbu muta'alliqun bil masajid. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemuda yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Baik itu salat berjamaah, baik itu kegiatan-kegiatan syiar dari syiar-syiar Islam, ta'lim, pengajian, dan sebagainya dari ibadah-ibadah yang bisa ditunaikan di masjid. I'tikaf, qiraatul Quran, zikir. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal datang di Madinah, di perjalanan hijrahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, setiba di Madinah, maka yang beliau bangun pertama adalah masjid. Masjidil Quba, Masjid Quba. Ini menunjukkan urgennya dan adanya nilai strategis di dalam membangun masjid untuk kemajuan Islam, untuk dakwah Islam, untuk syiar Islam. Maka kalau kaum muslimin menjauhi masjid, justru meramaikan perkara-perkara di luar masjid, meninggalkan masjid, atau meramaikan masjid tetapi dengan perkara-perkara yang itu tidak ada asal di dalam syariat, tidak ada tuntunannya dalam syariat, maka itulah yang menjadi sebab-sebab, diantara sebab kelemahan kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW dulu membangun kekuatan kaum muslimin bersama para sahabah berawal dari masjid. Bahkan madrasahnya Rasulullah SAW adalah di masjid. Rasulullah SAW membina para sahabah, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, mayoritasnya adalah di masjid. Walaupun di setiap kesempatan Rasulullah SAW senantiasa memberikan tarbiyah, sekalipun di medan perang, sekalipun dalam perjalanan, karena semua sisi dari sisi kehidupan Rasulullah, qaulan wa fi'lan wa iqraran, baik itu ucapan maupun perbuatan ataupun takrir persetujuan Rasul, adalah semuanya adalah ad-dirasah al-islamiyah, pelajaran Islam. Namun mayoritasnya Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis, adalah madrasahnya beliau adalah di masjid, dan mengeluarkan mahasiswa-mahasiswa yang tidak ada bandingannya. 6. Para sahabah radhiyallahu anhum ajmain, mahasiswa terbaik dari generasi kaum muslimin di sepanjang sejarah. Kuliahnya, belajarnya adalah di masjid. Nah, maka ikhwanul jazakumullah, para ulama pun dari generasi salafus soleh banyak melahirkan kader-kader militan, ulama-ulama besar juga adalah dari masjid-masjid. Nah, maka amat sangat disayangkan ikhwanul jazakumullah, sekarang banyak masjid bahkan dibangun megah dan mewah. Namun pemakmuran masjidnya adalah sebatas yakni fisiknya masjid diperbagus, diperindah, dipercantik. Namun pemakmuran secara maknawi ditegakkannya dirosah Islamiyah, pendidikan Islam, pengajaran Islam di masjid-masjid adalah sangat kurang. Atau kalau ada banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan tarbiyah an-nabawiyah, pendidikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kata Asas Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, di antara faedah dari hadis ini adalah masru'iyatu tandifil masajid, disyariatkannya membersihkan an-nadhafah, dibersihkannya masjid, diupayakan, diusahakan masjid dalam keadaan bersih. Tidak mesti mewah bersih itu. Bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidnya beliau adalah lantainya pasir. Naam. Kemudian atapnya dari daunan yang di bawahnya ranting-ranting pohon. Namun Rasulullah SAW mensyariatkan bagi umatnya untuk membersihkan masjid, menjaga kebersihan masjid. Kebersihan masjid ini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ada dua macam bentuknya. Nau'un wajib, ada yang pertama adalah yang wajib. Dan naun mustahab, satu jenis yang lainnya adalah mustahab sunnah. Yang wajib adalah dibersihkan dari najis. Dari najis. Dalilnya adalah ketika ada seorang Arab Badui masuk masjid, fabala fi taifati masjid, dia kemudian kencing di salah satu sisi dari sisi masjidnya Rasul alaihi salatu wassalam, yang ketika itu para sahabat hendak menahannya, mencegahnya dengan keras, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, da'u, biarkan dia, biarkan dia. Naam, karena masalahnya sudah kencing. Kalau belum, ya bisa dicegah. Ini sudah kencing. Kalau dicegah, maka ada madaratnya lebih besar. Ada madaratnya lebih besar. Sehingga dari hadis itu, satu faedah yang besar diambil oleh para ulama, di antaranya adalah akhafud dararain, memilih madarat atau mafsadah yang lebih ringan ketika kondisi itu dihadapkan dua kerusakan atau dua madorot, dua bahaya. Maka dipilih bahaya yang lebih ringan. Nah, atau madorot yang lebih ringan ketika tidak bisa dihindari. Maka membiarkan seorang Arab Badui itu kencing, itu lebih ringan daripada menahannya karena saat itu sudah terjadi. Karena kalau ditahan, maka Arab Badui itu bisa jadi dia akan berpindah tempat sehingga kencingnya akan semakin berceceran, bukan hanya di satu tempat. Maka itu tentunya lebih sulit untuk atau lebih berat dari sisi membersihkannya, mensucikannya. Atau kalau ditahan, orang Arab Badui itu pun kemudian menahan kencingnya, maka itu adalah madarat yang lebih besar karena akan madarat pada kesehatannya. Dalam keadaan madarat yang pertama, yakni kencingnya sudah, yakni kena di lantai masjid, itu sudah terjadi. Maka Rasulullah SAW disuruh membiarkan, para sahabat disuruh membiarkannya. Kemudian setelah usai Arab Badui tersebut kencing di masjid, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, ariku ala baulihi sijlan min ma audalwan audanuban min ma. Siramlah di atas kencingnya orang tadi satu ember atau satu bejana dari air. Ya, ini ukurannya hilang zatnya dan hilang baunya, warna dan baunya. Karena masjidnya Rasulullah terbuat dari, ya ini masih lantai tanah, jadi meresap. Dan ini juga memberikan faedah ketika najis itu adalah sekiranya cukup disiram, maka zatnya dan baunya warnanya itu hilang, maka cukup disiram. Tetapi kalau tidak cukup disiram, kecuali harus dipindahkan, maka dipindahkan. Seperti Al-Qadar misalnya. Ya ini tinja. Hanya. Mesti harus dipindahkan. Dibuang. Ikhwani fillah jazakumullah. Ini jenis yang pertama yang wajib membersihkan dari najis. Jenis yang kedua adalah yang sunnah. Yaitu membersihkan dari sesuatu yang mengganggu, yang bukan najis. Ya sepertinya, seperti mungkin ada berdebu, atau ada kertas, berserakan, atau dedaunan. Maka dipungut, dibersihkan. Karena itu adalah sifatnya mengganggu. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yakni membuang gangguan bagi orang jalan saja, itu adalah termasuk su'bah min su'abil iman, cabang dari cabang keimanan. Nam fa'adnaha imatatul adha anit tariq. Cabang yang paling rendahnya keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Apalagi menyingkirkan gangguan yang akan mengganggu orang yang beribadah. Maka tentu itu adalah perkara yang disyariatkan. Nah. Namun kalau gangguannya itu bisa sangat mengganggu dan besar, seperti menimbulkan bau busuk, nah, misal itu, maka bisa menjadi wajib. Membersihkannya bisa menjadi wajib. Nah. Ini masalah membersihkan masjid. Bahkan Rasul alaihi salatu wasalam di zaman beliau ada seorang wanita tua yang berkhidmat senantiasa menyapu masjid Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga satu pagi didapati oleh Rasul alaihi salatu wasalam tidak melihat wanita yang biasa menyapu masjidnya Rasul alaihi salatu wasalam. Ditanyakanlah kepada para sahabat, dan para sahabat menghabarkan tadi malam telah dikubur karena meninggal. Maka Rasul alaihi salatu wasalam meminta untuk ditunjukkan kuburannya, sehingga beliau pun mendatanginya dan beliau salat di kuburnya, salat jenazah. 6. Sehingga kontribusi ta'awun, memberikan bantuan, memberikan sumbangsih untuk kebersihan masjid adalah sebuah keutamaan besar. Sebuah keutamaan besar. Kalau kita peduli dengan rumah-rumah kita supaya bersih, mimba bil aula, tentu lebih utama adalah kebersihan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga masuk pada keumuman ayat, wa may yu'adzim syairillah fa innaha min taqwal qulub, siapa yang mengagungkan dari syiar-syiar agamanya Allah, termasuk kesempurnaan ketakwaannya hati. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ini adalah mimbab ibadah. Mimbab ibadah. Yang perlu dijaga adalah ketika seseorang diberikan amanah untuk yakni ibadah mengurus masjid, baik itu kebersihannya, baik itu menjadi muadzin atau bahkan imamnya, maka untuk dijaga niatnya. Untuk niatnya adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau diberi yakni ratib atau gaji, maka tidak mengapa itu diterima, tetapi janganlah itu diniatkan di dalam amalan-amalan ibadahnya supaya nanti ada dijaga keikhlasannya. Adapun sebuah masjid, apalagi ada pengurus, ketika memang di situ masjid itu tidak akan terjaga, tidak akan terurus kecuali harus ditentukan siapa imamnya, siapa ya ini yang mengurus kebersihannya, maka karena sudah ya ini menggunakan waktunya dan tenaganya secara rutin, maka sudah semestinya untuk memberikan haknya. Nah, diberikan hak bagi dia ya ini sebanding atau sebagai mukafaah. Mukafaah. Nah, insentif bagi dia karena memang sudah menyediakan tenaga dan waktu yang rutin. Adapun sesekali, nah, walaupun kita bukan ditunjuk sebagai apa istilahnya marbot ya. Marbot masjid adalah ini adalah keutamaan, ada kotoran, ada satu yang mengganggu, maka kita bersihkan, kita jaga kebersihan masjid, maka ini adalah perkara yang disyariatkan. Tidak mesti harus menunggu orang yang sudah ditunjuk oleh tamir, karena itu adalah semuanya mimbab ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian, bantu membantulah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Faedah berikutnya dari hadis ini, karena Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Aisyah, antanab dofa untuk dibersihkan, dan yang selanjutnya, wa tutayyaba. Tutayyaba, yakni diberikan wewangian. Maka diantara faedah hadis ini adalah, tadyibul masajid, menjadikan masjid itu harum, wangi. Menjadikan masjid itu adalah harum, wangi. Maka ini juga isyarat untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Bau-bau yang mengganggu, yang tidak enak. Makanya ketika kita nanti belajar adab masjid, diantaranya kita dapati hadis Rasulullah SAW, ya ini larangan Rasulullah SAW bagi orang yang makan basol, bawang merah atau bawang putih untuk mendekati masjid. Biasanya bawang yang biasa yang belum dimasak, itu baunya menyengat. Nah, maka itu adalah makruh untuk masjid. Selain mengganggu jamaah salat, juga adalah disebutkan oleh Rasulullah SAW, fa innal malaikata yata'adda tata'adda bima yata'adda banu adam. Sesungguhnya malaikat juga merasa terganggu dengan apa yang mengganggu anak manusia. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang sholat ketika dia membaca qiraah, maka malaikat itu adalah di dekat mulutnya. Artinya malaikat senang ketika orang sholat itu membaca bacaannya. Maka kalau bau mulut itu tidak enak, maka malaikat pun terganggu. Nah, ikhwan wa jazakumullah. Dan semisal itu dari hal-hal yang sifatnya mengganggu. Maka kita dituntunkan ketika mau sholat, selesai ketika kita wudu dan mau sholat adalah bersiwak. Laula an asuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu aw inda kulli shalah. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan, aku wajibkan untuk bersiwak setiap kali wudu atau setiap kali hendak sholat. Ibadah sholat, ibadah yang agung. Ikhwan jazakumullah, nilainya besar. Maka adalah Rasulullah SAW memberikan perhatian yang luar biasa. Berkaitan dengan hal-hal yang mengganggu bagi orang yang sholat atau jamaah sholat yang lain, itu dihindari. La yakrabanna masjidana man akala basolan au karusan. Hendaknya tidak mendekati masjid-masjid kami, kata Rasulullah. Au kama qala Nabi SAW, orang yang makan bawang putih ataupun bawang merah. Ini biasanya kalau mungkin kita jarang ya, kalau orang Arab itu senang mereka, kuat mereka makan bawang, khususnya bawang bombay itu dimakan mentah. Nah, dimakan mentah itu biasa mereka. Dan secara kesehatan memang bagus. Sudah diteliti bawang itu adalah ini sangat bagus kandungannya. Namun biasanya kalau sudah dimasak itu bau menyengatnya ini hilang. Adapun kita biasanya sudah yang dimasak, jadi tidak masuk pada hadis tersebut. Tentunya yang lain-lainnya termasuk sangat-sangat mengganggu ikhwan jazakumullah adalah bau rokok. Bau rokok ini adalah termasuk. Masjid sendiri Rasulullah SAW memerintahkan, mensyariatkan untuk diberi harum-haruman, dikondisikan bau harum, entah itu dengan buhur kalau orang Arab dahulu ataupun sekarang pun masih demikian. Nah, jangan kaget nanti kalau ada orang kita masuk masjidnya mereka sebelum sholat, mereka ada yang pegang macam dupa begitu berasap dikelilingkan di masjid. Nah, itu bukan kemenyan. Ya, jangan salah kira nanti. Jangan dikira ini musir jin. Lah, itu adalah buhur. Ya, asap pengharum ruangan. Hingga diputar begitu. Biasanya kalau kita dekat bahkan ditiup-tiup itu asap supaya kena kita. Supaya kita juga ikut harum. Kelilingkan masjid dengan buhur. Atau dengan ini harum-haruman. Ada yang dipasang di kipas angin misalnya, ada yang disemprotkan karpet dan sebagainya, silakan. Ini adalah termasuk keutamaan menjalankan apa yang disyariatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ini beberapa faedah dari hadis yang pertama dari bab masjid. Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah ini memerintahkan untuk membangun masjid dan menjaga kebersihan masjid dan menjadikan masjid berbau harum. Bau harum. Alhamdulillah. Ini mungkin satu hadis yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan. Nah, fadal. Apa? Nah, Allah yubari fikum. Ya, ikhwan fidan jazakumullah. Kalau jelas di situ, kita tahu persis di situ adalah masjidnya ahlul bid'ah. Nah, masjid yang akan disemarakkan dengan berbagai amalan-amalan bid'ah. Maka kita justru dilarang untuk membantu. Karena akan masuk pada ta'awun alal ismi wal udwan. Kan kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Dosa. Bid'ah itu adalah dosa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah, nanti akan kita sebutkan ada masjid. Nah, yang kategorinya itu adalah madarat. Sehingga disebut masjid dirar. Masjid dirar. Masjid yang mendatangkan madarat. Nah, bagi Islam, bagi kaum muslimin. Ada masjid-masjid dirar. Kalau itu memang masjid ahlul bid'ah yang akan ditegakkan bid'ah, dilaksanakan bid'ah, memerangi sunnah. Nah, ya kita tidak boleh mati. Kita mencari masjid yang kalau itu masjid ahlus sunnah, nanti akan ditegakkan di situ adalah ibadah yang sesuai dengan tuntunan sunnah, disemarakkan dengan amalan-amalan sesuai dengan sunnah, maka disitulah yang lebih utama. Kalau kita tidak tahu ini apa, ini ya adalah hukum asalnya kembali kepada masjid. Masjid yang dalam untuk ibadah, fadal. Kalau memang antum mau bantu. Tetapi kalau mimba bil afdal wal aula, adalah kita tahu masjid itu ada masjid sunnah, maka itu adalah yang paling afdalnya, yang utamanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, ikhwanul jazakumullah, kita akhiri insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Pada hadis berikutnya, masih membahas tentang masjid dan adab-adabnya secara hukum-hukumnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya, saya minta maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.